بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Masyar al-ahibbah, insyaAllah kita akan terus membaca apa yang terkait dengan fitan di dalam hidup kita, sebagaimana kita mencari jalan-jalan keselamatan pada fitnah-fitnah yang telah berlalu. Kita juga akan terus berusaha untuk mencari keselamatan dari fitnah yang sedang melanda dan fitnah-fitnah yang akan melanda kita, berjalan di atas da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada harapan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu bersama orang yang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan, sungguh kebahagiaan itu bersama terjauhkannya dari fitnah. Hadis ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa terlepas dan terbebasnya seseorang dari fitnah setelah dia berupaya dan berusaha untuk mencari jalan keluar itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir yang kita ambil adalah poin yang ke-10. Sebelumnya dzakarani ahadul ikhwah judul ta'liqat ala tuhunat Syekh Muhammad bin Hadi ya al-abriya. Al-abriya ya artinya orang-orang yang lepas dari apa yang ditudingkan dan dituduhkan kepadanya. Orang-orang yang lepas, barakallahu fikum, orang yang bebas, orang yang bersih dari apa yang ditudingkan dan dituduhkan kepada beliau, kepada mereka. Kita lihat kepada poin yang ke-10 terakhir yang kita ambil kemarin, di saat dalam muhadarah kalimat tawjihiyah lil maghribah al-judud til jami'atil islamiyah, wejangan beliau atau wejangan Syekh Muhammad terhadap magharibah, orang-orang yang dari luar Arab di jami'ah islamiyah, pada menit yang ke-23 dan detik ke-44 dia mengatakan, jangan kalian mengambil dari mereka, maksudnya yang dituduh dan dicela sebagai su'afiqah, jangan kalian mengambil dari mereka. Fa innal ahdatha ma'ahumul ahdath, karena orang-orang yang muda bersama mereka al ahdath, berbagai macam bentuk kerusakan. Wa minal hadathil hadath, dari anak-anak muda itu muncul perkara-perkara baru. Wa ma'al ahdathil ihdath, wal ihdathu 'indal ahdath katsir, bersamaan dengan umur muda itu perkara-perkara yang berbahaya, dan perkara-perkara yang berbahaya itu kebanyakan muncul pada anak-anak yang masih berumur muda. Al-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwa ini termasuk celaan dari sekian celaan. Oleh karena itu aqul, kata beliau, inna haula laisu bil ahdad, sungguh mereka-mereka itu bukan anak-anak muda. Walam tasdur minhum ahdad, dan tidak pernah muncul dari mereka perkara-perkara yang rusak ahdad. Wa anta tukhalifu fihimul ulama, anda wahai Syekh Muhammad telah menyelisihi tentang mereka itu para ulama. Yang diselisihi oleh anda itu adalah para ulama. Alladzina hum akbaru minka sinnan, mereka yang anda selisihi itu adalah orang yang lebih tua umurnya darimu. Min ahlil ilmi wal fadl, dari barisan ahlil ilm dan yang memiliki keutamaan. Ini satu, sikap anda mencela dan mencerca mereka itu, kata Syekh Rabi, adalah sikap penyelisihan engkau terhadap ulama yang lebih besar umurnya dari engkau, lebih tua dari kalangan ahli ilmu dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kedua, wa aktsaru minka tamassukan bisunnah, orang yang lebih keras, yang lebih kokoh, yang lebih banyak berpegang teguhnya terhadap sunnah dari diri engkau. Anda selisihi mereka, orang atau ulama yang lebih tua umurnya dari engkau. Anda selisihi orang yang lebih tinggi tingkat berpegang teguhnya kepada sunnah dari dirimu sendiri, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian dalam celaannya, di dalam muhadharahnya berjudul Wasaya Lidu'ati Tauhid Fi Sudan, di Sudan itu ada barakallahu fikum masyaikhun min masyaikh sunnah, Nizar Hafizahullah Ta'ala, barakallahu fikum. Dan di Sudan itu juga termasuk yang membela sang pencela ini, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Muhammad yang namanya Muzammil. Subhanallah, bermasalah bahkan terjatuh di dalam mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang masuk dalam mahkamah. Orang yang ashabul masyakil, yang dijadikan pembela, barakallahu fikum, terhadap dirinya dan jalannya, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan di Indonesia ini, termasuk orang-orang yang diambil dan didengar ucapannya, nas'alullah salamatul afiyah, sudah tidak lagi dipraktikkan hadis atau ucapan al-imam Muhammad bin Sirin ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tidak lagi dipraktikkan usamah afoya, bagaimana bala yang muncul dari orang ini, barakallahu fikum, jadi pembela dalam fitnah tu'un Syekh Muhammad Al-Muzammil, Abu Usamah Al-Quri. Ini semuanya, barakallahu fikum, orang-orang bukan ahlul ilm, memang dari kalangan al-agniya, para saudagar-saudagar, barakallahu fikum, punya fulus, tidak punya ilmu, tapi nimbrung di dalam fitnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nas'alullah assalamat al-afiyah, dihabisi masyayikhus sunnah, murid al-imam Rabi, murid al-imam Ubaid, dan muridnya juga. Betapa besar ucapan Syekh Muhammadnya terhadap Usamah Al-Atoya, Usama Athaya na'udzubillah ucapannya. Tapi ketika dia berjalan bersama dia di dalam musafiqah, memberikan vonis sa'afiqah kepada masyayikhus sunnah, ya, diterima ucapannya, disanjung, bahkan isbir wahtasib, lenyap celaan-celaannya barakallahu fikum, karena sebagai pembelanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar kita terus belajar, kita tidak akan henti-henti, akan terulang mungkin lebih dahsyat lagi fitnah yang akan menimpa. Kalau sekarang sudah kita tidak percaya lagi kepada imam seperti Asy-Syaikh Rabi, lalu siapa lagi yang Anda percayai? Anda percaya terhadap diri Anda? Anda percaya terhadap ustaz Anda? Anda percaya kepada orang yang mencela masyayikhus sunnah? Kalau Anda tidak percaya kepada ucapan al-imam yang Anda tahu dalam sejarah fitnah dakwatus salafiyah bitaufiqillah, kemudian dengan bantuan dan perjuangan zakal imamul mubajjal Rabi ibn Hadi, kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla akan bahaya setiap fitnah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak percaya lagi kepada ucapan beliau, tidak lagi mau menerima, tidak lagi barakallahu fikum mau membaca sebagaimana dia membaca yang lain rahimani wa rahimakumullah, semangat untuk kemudian nukula dari dia sendiri kalau ditanya siapa ini, saya yakin dia tidak akan pernah tahu. Dia tahunya di saat masa-masa fitnah ini barakallahu fikum. Sementara ulama yang dia kenal, dia tinggalkan rahiman wa rahimakumullah, sudah tidak dipercayakan lagi ucapannya. Terus Anda mau percaya kepada ucapan siapa? Mau percaya terhadap hasil penilaian Anda? Mau percaya terhadap kemudian guru Anda? Percaya terhadap syekh Anda? Kalau saja kepada al-imam barakallahu fikum al-jarh wa ta'dil Anda tidak mempercayainya, jangan berharap maaf-maaf. Saya, asatidah yang lain, ikhwanuna akan bisa dipercayai barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Taufik Allah lah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla lah yang akan ditunggu barakallahu fi. Qala Syekh Muhammad, wahrisu 'alal akabiri wabta'idu 'anil asagir wa iyyakum was-su'afiqah fa inna haula'i quta'u turuqi 'ala tullabil 'ilm. Semangatlah kalian kepada akabir ulama, jauhilah oleh kalian al-asagir, orang-orang kecil asagir. Kembalilah kalian semangat kepada ulama al-kibar. Perhatikan baik-baik, dari awal dia selalu menyebut kembali kalian kepada ulama al-kibar. Tidak ada penjelasan manhu, siapa dia ulama al-kibar yang dimaksud. Syekh Rabi menuntut, coba sebutkan. Kalau para ulama yang lain ketika menyebut kembali semangat kepada ulama ul-kibar, misal Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubay, Asy-Syaikh Saleh Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad, disebutkan. Tetapi di dalam masa fitnah ini diglobalkan, kembali kalian, semangat kalian kepada ulama ul-akabir. Ulama-ulama besar, dari awal sudah kita mendengar ucapan-ucapan global yang tidak pernah ada rinciannya. Siapa yang dimaksud ulama ul-kibar? Jauhilah oleh kalian al-asagir. Siapa yang dimaksud asagir? Adalah termasuk di dalamnya siapa yang disebut oleh beliau sebagai as-su'afiqah. Mereka, kata dia dalam celaannya, Kutta'ut turuk, pemutus jalan para penuntut-penuntut ilmu. Ya Allah. Ya, kalau bahasanya, maaf-maaf, kutta'ut turuk itu, ya pembegal. Bahasa kasarnya loh. Kalau kita terjemahkan, para pembegal dari jalan ilmu. Maksudnya, soal fikah ini adalah penghalang orang untuk belajar dari akabir. Tanya lagi, siapa yang dimaksud akabir? Kalau yang dimaksud Syekh Rabi, soal fikah dalam ucapan dia celaannya sangat mengajak kembali kepada Syekh Rabi, kembali kepada Syekh Ubay, kembali kepada Syekh Soleh Fauzan, kembali kepada Syekh Muhsin Al-Abbad. Tapi siapa yang dikatakan, ya, mana yang dikatakan sebagai pembegal para penuntut ilmu dari jalan orang-orang besar? Masih tersembunyi siapa yang dimaksud al-akabir. Haulai hum kutta'ut turuk alladhi la yaqta'una tariqa ala talabatil ilm. Mereka yang disebut dengan su'afiqah. Ini celaan-celaan Syekh Muhammad hadana wa iya. Mereka-mereka adalah pembegal yang membegal jalan para penuntut ilmu dari menuntut ilmu. Fayasudduhum anil asyakhil kibar ma'atawajudihim. Mereka menghalangi dari syekh-syekh kibar, syekh-syekh yang kibar bersamaan asyah kibar itu masih ada, tapi soal fikah ini menghalang-halangi para penuntut ilmu dari asyah al-kibar, dari masyayikhul kibar. Sekali lagi, terus dimujmalkan, diglobalkan, siapa sih yang dimaksud? Masyayikh yang dituding sebagai soal fikah benar-benar mengajak kembali kepada ulama'ul kibar. Barakallahu fikum. Masih tanda tanya, siapa sih masyayikhul kibar yang dimaksud? Wa yuraghibunahum fis-sighar. Soal fikah itu mendorong mereka, para penuntut ilmu, untuk bergabung dengan as-sighar. Siapa ulama-ulama sigar? Alladzina ahaduhum, salah seorang dari as-sighar ini, kal farruj, bagikan seekor. Farruj itu anak iti, ya, fi finjan, jatuh di gelas, anak bebek. Jadi coba antum, kalimat-kalimat yang enggak pantas untuk keluar dari seorang syekh seperti Syekh Muhammad. Celaan bahwa salah seorang dari su'afiqah dan asagir ini bagikan farruj, anak bebek, titik-titik yang jatuh di gelas, dalam gelas yang ada air. Sautuhu, suaranya, kasautil farruj, jadi seperti suara anak bebek tersebut. Kalau dia berteriak menyampaikan ilmu dakwah di berbagai tempat, ini bagikan anak bebek yang baru netas jatuh ke dalam gelas. La yasma'uhu, tidak mendengar suara. Kalau boleh kita teriakannya, ya, atau mungkin dia menangis di dalam sumur, di dalam gelas ini, tidak ada yang mendengarnya kecuali huwa, dirinya sendiri. Tidak ada orang mau mendengarnya. Barakallahu fi. Jadi salah satu dari asagir dan soal fikoh ini kelasnya seperti ini. Farruj, apa arti farruj tadi? Anak bebek yang baru keluar dari telurnya, pecah maksudnya, jatuh ke dalam gelas. Kalau dia bersuara, tidak ada yang mendengarnya illahu, kecuali dia saja. Orang tidak mau tahu, tidak peduli terhadapnya. Wasyabbahuhum bil ulama, Tapi mereka-mereka su'afika ini menyerupakan orang-orang yang seperti anak bebek ini bagikan ulama. Walabbasu ala katsiri minan nas. Mereka mengkaburkan atas kebanyakan orang. Wasawwaruhum lahum bi annahum masyayikh. Lalu digambarkan orang seperti anak bebek ini yang jatuh di gelas itu seperti masyayikh. Ya Allah. Wa hum fil haqiqah laysu kadzalik. Padahal mereka hakikatnya bukan syekh, bal hum thullabu ilmin mubtadi'un. Mereka itu para penuntut ilmu yang baru-baru. Ya Allah. Padahal sekali lagi, di antara yang dituding su'afiqah ini adalah muridnya sendiri yang mulazamah bahkan puluhan tahun terhadapnya. Sekarang habis barakallahu fikum. Tidak hanya belajar kepada beliau, dia juga belajar kepada Syekh Rabi, belajar kepada Syekh Ubay, belajar ke Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, belajar. Tetapi nilainya su'afiqah ini bagikan anak bebek yang jatuh di gelas, tidak ada yang mendengar suaranya kalau bersuara kecuali dirinya sendiri. Aku, kata Syekh Rabi, ulkur lana al-akabir alladzina tuhilu syabab alaihim. Sebutkan kepada kita al-akabir, orang-orang besar, ulama-ulama besar yang anda menggiring para pemuda alaihim kepada mereka. Ayo sebutkan. Sudah berapa kali diulang oleh Syekh Rabi ketika dia menyebut akabir, akabir, akabir. Coba sebutkan oleh anda sampai pada kesempatan ini juga. Di kalimat yang berjudul wasaya lidu'ati tauhid fi sudan, pada menit yang ke-37, detik yang ke-29, bagaimana ketelitian beliau di dalam membantah. Kita mau dengar kasat saja, ya Allah. Kita sambil, ini benar-benar menitnya sekian, berarti kan benar-benar diperhatikan oleh alim ulama ul-jarh wa ta'dil. Menitnya sampai kemudian detiknya, ini menunjukkan sebuah ketelitian yang luar biasa dari seorang imam al-jarh wa ta'dil. Maka beliau mengatakan, sebutkan kepada kita siapa al-akabir yang anda menggiring para pemuda untuk kemudian belajar kepadanya. Siapa? Kedua, kata dia, idza kana al-wahid min haula allazi tuharibuhum la yasma'u sawtahu illa huwa. Kalau salah seorang dari yang anda perangi mereka sebagai su'afiqah, tidak ada yang mendengar suaranya kecuali dirinya sendiri. Mau teriak apa saja, tidak ada yang mau peduli. Mau bagaimana saja, tidak ada yang mau dengar. Pokoknya, tidak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. Kalau saja demikian kondisinya, kala da'i. Tidak ada yang mendorong anda di saat itu memerangi dia seperti tasyun allati tasyunnu alaihi, dengan peperangan yang buruk dan jelek seperti ini atas mereka. Kalau cuma tidak ada yang mendengarnya kecuali dirinya sendiri, kenapa kok anda perangi dia habis-habisan dari mimbar ke mimbar, dari barakallahu fikum, dari kesempatan menuju kesempatan yang lain? Orang enggak punya nilai kok diperangi seperti itu. Ya, yeah? Subhanallah, kata Syekh Rabi, kalau saja salah seorang dari mereka itu, satu orang dari mereka itu, bagikan itu gambarannya, tidak didengar suaranya, tidak disimak ucapannya, lalu untuk apa anda memerangi dia sedemikian rupa peperangan? Anda sebarkan segala, kan tidak ada gunanya. Ini menunjukkan anda ini berakal atau tidak. Kalau ini nilainya di hadapan engkau, tidak perlu anda perangi habis-habisan mereka. Kata Syekh Rabi ketiga, laisal amru kama dzakarta. Tapi permasalahannya tidak seperti yang kau sebutkan. Fa inna haula alladzina tuharibuhum tullabu ilmin salafiyyun. Sesungguhnya orang-orang yang Anda perangi mereka, mereka itu adalah para penuntut ilmu. Mereka itu adalah salafiyun. Fakalamuka kalamuka yukhaliful waqi'. Ucapan Anda ini benar-benar bertentangan dengan kenyataan. Subhanallah. Masyayikh yang dituding soal fikih itu bitaufikillah dakwahnya tidak hanya di negeri Jazirah Arab itu, bahkan sampai keluar di negeri-negeri kafir berdakwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Rabi, sesungguhnya mereka yang Anda perangi itu adalah para penuntut ilmu. Mereka adalah salafiyun. Maka ucapanmu ini benar-benar menyelisihi kenyataan. Wa yukhalifu a'malal ulama. Sikap engkau ini benar-benar menyelisihi amalannya para ulama. Alladzina yu'ayyinuna amsal haula. Yang para ulama itu telah menunjuk langsung orang-orang yang seperti mereka ini, maksudnya mereka yang divonis sebagai su'afiqah oleh Syekh Muhammad. Para ulama, amalannya para ulama itu menunjuk mereka langsung. Wa aqalla minhum ilman wa syahada. Bahkan menunjuk orang yang lebih sedikit ilmunya dari mereka, lebih rendah ijazahnya dari mereka. Yu'ayyinunahum mudarrisin wa du'atan ila Allah. Para ulama itu amalnya yang Anda selisihi, mereka menunjuk mereka-mereka itu sebagai guru, mudarrisin wa du'atan ila Allah. Ini amalannya para ulama. Tetapi Syekh Muhammad menghabisi mereka-mereka ini. Tapi ingat sekali lagi, bukan mereka sesungguhnya yang menjadi sasaran. Tetapi sasarannya adalah yang mentazkiyah mereka. Siapa yang mentazkiyahnya? Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Ubaid hafizahumullah barakallahu fikum. Mereka kemudian yang dicerca dan dicela, tetapi sesungguhnya bukan mereka yang menjadi sasaran. Saya ucapkan ini bukan dari saya barakallahu fikum, karena kalau kita kumpulkan fawaid dari ulama yang Syekh Rabi memberikan rekomendasi untuk disebarkan, bantahan terhadap Ibnu Hadi disebarkan dengan rekomendasi dari Syekh Rabi, sekian jumlahnya barakallahu fikum. Wa jazallahu ahadal asatidah Syekh Abdul Rahman Mubarak berusaha mengumpulkan mulai dari awal fitnah su'afiqah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an, bimbingan masyayikh sunnah barakallahu fikum ke FDF rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga, bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid di awal dalam mukaddimah, bahwa saya peringatkan kalian untuk belajar dari belajar kepada Ibnu Hadi, jana jinayatan ala salafiyah, karena dia telah melakukan sebuah perbuatan yang rusak. Jana itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat terhadap dakwah salafiyah. Wa butuliya bi hubbi zaamah, dan dia telah dicoba oleh Allah dengan cinta kepada kepemimpinan. Kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ini rahimani wa rahimakumullah memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Jangan sampai kemudian kita tidak percaya kepada nukilan dan ucapan ulama kita, lalu Anda percaya terhadap diri Anda. Percaya kepada orang yang memberikan informasi kepada Anda yang menyelisihi ucapan kibar ulama. Anda percaya kepada guru Anda yang tidak mengajak Anda kembali kepada kibar ulama, bahkan membela orang-orang yang berbuat zalim barakallahu fikum dalam penilaian kibar ulama. Betapa jeleknya engkau dan betapa zalimnya engkau, dan sejarah akan mencatat barakallahu fikum diri engkau jikalau engkau tidak kembali barakallahu fikum kepada jalan kibar ulama di masa sekarang ini. Qala Syekh Muhammad ibn Hadi, fahaulai laisa lahum qadamun rasikhah fil ilmi. Masih dalam muhadarah satu judul, antum lihat berbagai kalimat-kalimat celaan yang diarahkan kepada masyayikh as-sunnah talabatul ilm. Kalau tadi pada menit yang ke-37 detik yang ke-29, celaan keberikutnya pada muhadarah yang sama barakallahu fikum, pada menit yang ke-43 detik yang ke-22. Fahaulai laisa lahum qadamun rasikhatun fil ilmi. Mereka-mereka itu, yaitu sa'afiqah, tidak punya ilmu yang kokoh, upaya dan usaha yang kokoh di dalam masalah ilmu. Wa ma ya'ti min kibalihi min ad-darari aktsaru mimma ya'ti min kibalihi min al-khair. Apa yang datang dari mereka malapetaka itu lebih besar dibandingkan apa yang datang dari mereka dari kebaikan. Mereka itu membawa malapetaka, tidak punya qadam, kemajuan dalam ilmu, kekokohan dalam bidang ilmu. Subhanallah, subhanallah. Sampai Syekh Ubay sami'na kalama, bagaimana dia takdim benar-benar memuliakan Asy-Syaikh Arafat di majlis yang sama. Sudah nasihat dari Syekh Ubay, minta Syekh Ubay untuk nambah dari Syekh Arafat. La yakfina yakfina ke Syekh. La, informasi dan kalam dari orang yang fiqah itu adalah ziyadatu ilmin. Subhanallah, penilaian yang sangat mulia barakallahu fikum. Dan para ulama mengakui rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, tapi orang yang sejenis seperti ini bahayanya itu lebih banyak dibanding dengan kebaikan yang akan terlahir. Fa'alaikum ma'syaral ahibba an tahrisu ala hada tartabitu bi ahlil ilmil kibar. Diulangi lagi. Wahai ma'syaral ahibba, hendaklah kalian bersemangat atas ini, yaitu mengikat diri dengan ahlul ilm al-kibar, ulama sunnah, marji'is sunnah, ashabil ilmil muhaqqiq, wal naqlil mawthiq muwathaq. Hendaklah kalian mengikat diri dengan ahlul kibar, al-kibar min ahlil ilm. Siapa dia? Tidak disebutkan. Pokoknya dibikin mujmal, global. Syekh Robi sudah menuntut, siapa yang Anda maksudkan? Kalau yang Anda tuding bahwa masyayikh su'afiqah yang Anda sebutkan itu, mereka mengajak kembali kepada kibar al-ulama, barakallahu fikum, sekarang siapa yang Anda maksudkan? Ikat diri-diri kalian dengan ahlul ilm kibar, ulama'is sunnah, marji'is sunnah, ashabil ilm muhaqqiq, ahlul ilm al-muhaqqiq wan naql muwathaq. Orang-orang yang menukilkan tanpa percaya, penukil dan terpercaya. Amma haula alladzina tala'u alaina fil anwinatil akhirah Adapun mereka-mereka yang muncul di tengah-tengah kita di akhir-akhir ini, wa masyayikh hadhihi syasa al-mahjabin min waraiha al-muhjabin al-muhjabina min waraiha. Adapun syekh-syekh layar monitor ini, maksudnya ya, wa masyayikh jojol Google maksudnya, wa nahwi dzalik, dan selainnya, pokoknya mau Twitter, mau WA, mau apa saja, ini diistilahkan oleh dia. Sekali lagi, ini dalam rangka mencela. Sudah kita sebutkan, di antara yang disebut soal fikoh ini adalah orang yang sudah mulazamah kepada dia asyar sana, bahkan lebih dari 10 tahun mulazamah kepada Syekh Ubaid, bahkan 20 tahun yang disebut dengan su'atiqah ini. Barakallahu fikum. Mereka dicela masyayikh layar monitor, masyayikh Google wa nahwi dzalik. Subhanallah, subhanallah. Apa kata ucapan beliau? Wahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Fa innahu laisa indahum illa ma dzakartu lakum. Tidak ada pada diri mereka itu kecuali apa yang aku sebutkan kalian, yaitu ya dari Google, dari layar monitor dan seterusnya. Wasyarrul ladzi ya'ti min tariqihim akthar mimma ya'ti minal khair an tariqihim. Kejelekan yang muncul dari mereka itu, dari jalan mereka, lebih banyak dari kebaikan yang datang dari jalan mereka. Aku kata Syekh Rabi, bayin lana ad-darar alladhi ahdathahu haula, jelaskan kepada kita bahaya yang mereka telah lakukan. Ayo sebutkan, jelaskan. Ya, semuanya diambangkan masalahnya. Tapi ingat, ini adalah bentuk celaan Asy-Syekh Muhammad, yang mereka-mereka yang dicela itu berlepas diri dari itu semua. Wadzkur lana asma'al ulama'il kibar, sebutkan kami nama ulama-ulama kibar yang anda ta'murun nas bil irtibat bihim, yang anda selalu menyuruh orang untuk mengikat diri dengan ulama ul-kibar. Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud Syekh Rabi, selesai masalah. Syekh Rabi mengajak barakallahu fikum di Indonesia untuk melakukan solo, sampai beliau berpesan bahwa berbicara tentang soal fikah di Indonesia merusak suluh di sana. Berikutnya beliau mengatakan, bela mereka-mereka yang dicerca dan dicela, ulama masyayikh yang dicela, bela mereka. Beliau yang memberikan restu bahwa berbicara tentang soal fikah di negeri kita ini merusak suluh. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mulai dari awal sudah masuk data-data yang terkait dengan Zul Akmal, dengan Syawahid, sudah sampai kepada Syekh Rabi. Tapi antum lihat kasih dan sayangnya yang tidak pernah dianggap. Barakallahu fikum. Syekh Rabi mengingatkan untuk melakukan suluh. Suluh, lakukan suluh. Barakallahu fikum. Sudah masuk data-data itu kepada beliau. Barakallahu fikum. Apa yang diperbuat di dalam dakwah, ucapan-ucapan dia dengan syawahid, bukti-bukti. Tapi bagaimana rahimnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menyuruh untuk melakukan suluh. Setelah itu, siapa yang merusaknya? Siapa yang berbicara soal fikah di Indonesia ini? Siapa rahimani wa rahimakumullah? Siapa kemudian yang menebarkan fitnah soal fikah ini? Siapa? Maka bisa tampil para masyayikh dengan restu dari Syekh Rabi untuk disebarkan bantahan-bantahan itu, dituding sebagai celaan terhadap Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Allah, penilaian yang tidak ada keadilan sama sekali. penilaian yang tidak ada kejujuran sama sekali. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau menyebutkan, sebutkan nama-nama ulama al-kibar alladzina ta'murun nas bil irtibah bihim, yang anda menyuruh manusia untuk selalu terikat dengan mereka. Ayo sebutkan siapa ulama-ulama kibar yang anda maksudkan. Wada angka kasratal ijmala, tinggalkan olehmu kebiasaan berucap banyak ijmala yang bersifat global, global, global, global. Tinggalkan kebiasaan ini. Banyak melakukan ucapan-ucapan yang ijmala, global sifatnya. Coba siapa anda sebutkan? Barakallahu fikum. Karena kalau sampai disebutkan, dua kemungkinan jawabannya. Satu mur, pahit. Yang satunya lagi lebih pahit lagi. Dua di antara jawab. Kalau dia mengatakan kibar ulama seperti Syekh Robi, terbantah fitnahnya, pahit bagi dia. Kalau dia mengatakan seperti saya, lebih pahit lagi. Barakallahu fikum. Makanya diglobalkan. Siapa yang tersambar? Kalau bukan orang yang selalu meminta taufik, siapa yang akan bebas dari fitnah seperti ini? Kalau orang yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia melakukan pengikatan di dalam dakwah ini dengan ulama'ul kibar yang dimaksud barakallahu fikum di dalam hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Wada' anka katratal ijmala, tinggalkan oleh engkau banyak melakukan penyampaian yang bersifat ijmala, global, global, global. Sekali lagi saya menyampaikan barakallahu fikum. Kalau dia menjawab jawaban pertama mur, pahit, jawaban yang kedua amar, lebih pahit lagi, sehingga melakukan ijmala, sikap global barakallahu fikum. Kedua, bayin lana abatila man tasifuhum bimasyayikhis sasha wa man dakartahum, sebutkan, jelaskan kepada kita kebatilan-kebatilan yang anda tuduhkan, tentunya orang yang anda sifati mereka itu sebagai masyayikh layar monitor. Coba sebutkan kebatilan-kebatilan yang muncul dari mereka dan siapa yang anda sebutkan mereka itu. Sebutkan kebatilan-kebatilannya barakallahu fikum. Tidak ada jawaban. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau laki-laki pembela kebenaran, mulai dari keluarnya risalah ini dari Al-Imam Rabi, dia akan tampil untuk memberikan jawaban dengan sifat jawara. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ucapan dia dan bagaimana kenyataan dalam hidupnya barakallahu fikum. Kemudian qala Syekh Muhammad pada poin yang ke-13, wa idza ma jaa talibul ilm wala wajalasa ilaihi laila yabda'uhu binashri ma indahum minal batil. Kata dia di dalam hadarahnya, ta'liq ala atharil imam Fadl bin Muhalla pada menit yang ke-37, ya, detik yang ke-5. Subhanallah. Wa idza ma jaa talibul ilmi wa jalasa ilaihim la yabda'uhu bi nashri ma indahum minal batil. Kalau datang, jadi ma di sini ya bermakna bukan kemudian manafi, apabila datang talibul ilm duduk kepada mereka, maksudnya su'afiqah yang dia sebutkan, mereka tidak mulai dengan menebar apa yang ada dari sisi mereka minal batil, dari kebatilan. Tidak memulai. Ini celaan. wa innama yatadhaharuna bi annahum ma'al akabir. Subhanallah. Mereka menampakkan diri seolah-olah mereka itu bersama kibar ulama, wa ma'al ulama, wa ma'al syuyukh, wa hum kadzabun. Mereka itu mengaku atau menampakkan diri seolah-olah bersama akabir, bersama ulama, bersama syuyukh, wa hum kadzabun. Dia mengatakan Syekh Muhammad mereka adalah pendusta. Perhatikan baik-baik. Sering celaan itu dibangun dengan sebuah sumpah. Wallahi, demi Allah, kadzabun. Mereka berdusta. Ta'anuna fil ulama. So'afiqo itu adalah para pencela-pencela ulama. Fi majalisihimul khasah. Pada majlis-majlis khusus mereka. Yat'anuna fihim. Mereka mencela para ulama. Wa yalmizunahum. Mereka mencercanya. Idza khala ba'duhum ila ba'd. Takallama ba'duhum ma'a ba'din. Bimahum alaihi fil haqiqatin wafi. Apabila sudah ketemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, baru mereka memunculkan hakikat diri mereka sesungguhnya. Ini kata Syekh Muhammad untuk mencela yang dituding sa'afiqah barakallahu fikum. Aku hatil barahin, kata Syekh Rabi, alama indaha ula minal batil. Coba datangkan hujah bukti apa yang ada pada mereka itu dari kebatilan. Coba jelaskan. Apalagi ini dalam nasihat, memperingatkan orang berhati-hati dari kejelekan dan kerusakan. Coba sebutkan apa kebatilan yang ada pada mereka. Wa hatil adillah ala annahum kadzabun. Coba datangkan bukti bahwa mereka itu adalah kadzabun, para pendusta. Coba ta'anuna fil ulama. Datangkan hujjah kalau mereka itu adalah para pencela ulama. Ayo datangkan hujjah dan bukti. La siyama wa anta qad halafta billah. Terlebih-lebih Anda sudah bersumpah dengan nama Allah. Annahum kadzabun, bahwa mereka adalah berdusta. Mereka mencela para ulama. Sumpah itu menuntut agar engkau menjelaskan kedustaan apa yang ada pada mereka, celaannya terhadap ulama bagaimana, apalagi engkau bersumpah padanya. Kata Syekh Rabi, maksudnya jangan biasakan diri bersumpah. Barakallahu fikum. Berapa tempat kita jumpai dikuatkan celaannya itu dengan sumpah. Barakallahu fikum. Makanya Syekh Rabi menuntut, apalagi Anda mengatakan kadzabun, ta'anun, mereka adalah para pendusta, mereka adalah para pencela ulama. Anda muqaddimahi, landasi dan dasarkan celaan Anda itu dengan sumpah. Anda wajib untuk mendatangkan bukti-bukti kedustaannya dan celaan-celaan mereka terhadap ulama. Summa qala, kemudian dia mengatakan, wahdharu haula is-sa'afiqah alladziina yaqta'uuna at-tariqa 'alaykum falahum syubhatul an qaribatun min syubhati ahli al-bid'ah. Allahu akbar. Hati-hati kalian dari sa'afiqah yang mereka telah memutus jalan atas kalian, para pembegal jalan kalian. Mereka itu punya syubhat sekarang ini, mirip dekat dengan syubhatnya ahlul bid'ah. Luzum al-akabir. Allahu akbar. Luzum al-akabir wa nahnu ma'al akabir wa hum kadzabun. Subhanallah. Sekarang di Indonesia ini banyak mengatakan kita bersama ulama kibar, siapa ulama kibar yang Anda maksudkan? Iya, Syekh Rabi selesai urusannya. Anda sudah, kalau dia yang Anda maksudkan ulamaul kibar, berarti selesai persoalan. Anda menerima barakallahu fikum ucapannya, Anda menerima bimbingannya di dalam fitnah ini. Tapi kalau bukan dia yang Anda maksudkan barakallahu fikum, jangan sampai terkena dengan ucapan Syekh Muhammadnya, punya syubhat mirip seperti syubhatnya ahlul bidah, luzum ala kabir, tetap konsekuen kepada ulama besar. Ulama besar, kita bersama ulama besar. Wahum kadzabu, kata Syekh Muhammad, mereka para pendusta. Idza khalau 'adu 'alaikumul anamina minal ghaib, kalau mereka telah menyendiri, maksudnya berpisah, mereka gigit jari-jari mereka karena murka. Kul mutu bighaidikum, silakan kalian mati di atas kemurkaan kalian. Yat'anuna fil ulama wa fil masyayikh fi majalisihimul khassah, mereka mencela para ulama dan para masyayikh di majlis mereka, majlis yang khusus. Aku, kata Syekh Rabi, udhkur lana asma'al masyayikh wal ulama wal masyayikh alladzina yat'anu fihim haula, ayo sebutkan siapa nama-nama ulama yang mereka cela itu. Siapa? Siapa nama masyayikh yang mereka cela itu? Siapa? Coba disebutkan. Wadzkur lana nusus hadhihi tu'ud, sebutkan kepada kita nas bentuk ucapan celaan-celaan mereka itu. Tidak ada jawab. Mana sih bentuk celaannya kepada ulama? Mana bentuk celaannya terhadap masyayikh? Apalagi kemudian wallahi diberikan sumpah kadzabun. Kan kita dituntut bukti barakallahu fikum. Wabayyin lana tu'una ha'ula fi ahli al-ilm, jelaskan kepada kita celaan-celaan mereka terhadap ahli ilmu. Bayyin lana wa qat'ahum at-tariqa 'ala man yuridu al-wusul ila ahli al-'ilm, sebutkan bentuk pembegalan mereka terhadap orang yang ingin sampai kepada ahli al-'ilm. Sebut. Wa bayyin lana ahkamahum 'ala ahli al-'ilm, lalu jelaskan kepada mereka, kepada kita, hukuman, hukum-hukum mereka terhadap ahli al-'ilm. Udhkur. Tapi subhanallah, kalau antum melihat bagaimana celaan dia tersendiri terhadap barakallahu fikum ucapan, contoh misalkan qauluhu al-Albani laisa bifaqih, ini dari suara dia sendiri yang menjadi saksi terhadap celaan ini, Syekh Yahya An-Nahari. Ucapan dia terhadap Imam Al-Albani rahimahullah, ketika Syekh Al-Albani berpendapat al-hamil wal-murdi, seorang wanita yang hamil dan juga wanita yang sedang menyusui, apabila, ini salah satu contoh, Al-Albani juga telah dapat ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ia diucapkan dan diarahkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan al-hamil wal-murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, kata Syekh Al-Albani, apabila dia iftarata keduanya berbuka di bulan Ramadan, maka yajibu alaihim, apa kewajiban atas mereka? Al-Albani mengatakan barakallahu fikum, apa Al-Albani mengatakan membayar fidyah kanan. Ini pendapat Imam Al-Albani. Apa kata beliau, Syekh Muhammad? Kalam Al-Albani batil. Kalam Al-Albani sakit. Kalam Al-Albani yunakidul Quran. Yaghfirullah, Allahu yaghfiru lil-Albani. Subhanallah. Yang menjadi saksi atas ucapan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Bastami dan Syekh Muhammad Ali Al-Hajiri Al-Majiri. Menjadi saksi terhadap ucapan kalam Al-Albani batil, padahal pendapat beliau. Ya, kalau sekiranya berbeda, kan tidak pantas untuk mengucapkan kalimat seperti kalam Al-Albani batil. Kalam Al-Albani sakit. Sakit itu hancur lebur. Ya. Kalam Al-Albani menyelisih Al-Quran. Allahu yaghfir lil-Albani. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum. Ini adalah salah satu contoh pelajaran yang berharga, ya ikhwani, untuk jangan gampang mencela dan mencerca, dan itu bukan tabiatnya seorang sunni salaf. Mencela dan mencerca, mengeluarkan kata-kata yang jelek, barakallahu fikum. Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang ke-15. Summa qala wa haula'i, masih di dalam satu judul, ya, dengan sekian celaan dan cercaan dalam satu muhadar. Pada menit yang ke-38 detik yang ketiga, dia mengatakan, wa haula'i syarrun 'ala thullabil 'ilm. Sa'atiqah itu adalah jahat, jelek atas para penuntut ilmu. Wa syarrun 'ala thullabis sunnah, dan jahat, jelek terhadap para penuntut sunnah. Wa syarrun 'ala abna'is sunnah fi kulli makan. Jahat, jelek terhadap putra-putra sunnah di semua tempat. Wa fi tawasulihim ma'ahumul bala'ul 'adzim, menyambung bersama mereka, pada mereka itu bala yang besar. Antori kuasa ilit tawasuli fi Twitter, au fi Facebook, au fi Instagram, au fi ma yata'allaku bi WhatsApp, au nahwi hadhil asya al-jadidatil haditha. Kata dia, berhubungan dengan mereka, pada mereka itu bala yang besar. Melalui apa? Dari jalan wasail tawasul, ya, media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, atau yang terkait dengan WhatsApp, atau nahwi hadhil asya al-jadida al-hadida. Berhubungan dengan mereka itu bala yang sangat besar. Apakah Anda berhubungan melalui Twitter, berhubungan melalui Facebook, berhubungan melalui Instagram, berhubungan melalui WhatsApp, atau yang semisalnya dari perkara atau alat-alat komunikasi yang baru. Aku, kata beliau, hadal kalam yahtaj man yaqra'uhu ila iqamatil barahin al-wadihatil jalilah walam tuqaddim alaihi al-adillah. Ucapan Anda ini bagi orang yang membacanya butuh untuk Anda sampaikan hujah yang terang dan jelas, sementara engkau tidak menyodorkan bukti-bukti mereka itu syar'. Sudah saya sebutkan ketika Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari mendatangi rumah beliau, coba sebutkan syar yang Anda maksudkan itu Arafat syar. Syarnya dari sisi apa? Asyirikah? Kemudian barakallahu fikum bid'ahkah? Atau kharimul muru'ah yang akan merusak muru'ah seseorang, kewibawaan seseorang? Sebutkan, jelaskan. Apa jawabannya? Ya, Anda jelaskan sesuai dengan kehendak Anda. Ya Allah, ya Allah, ini didatangi ke rumahnya. Iqamatul hujjah, minta semua hujjah. Tidak ada jawaban sama sekali. Tapi kalau berbicara, ya Allah, seorang seolah-olah ini dadaku, mana dadaku? Nantang rahimani wa rahimakumullah, Muhammad bin Hadi tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika diparani ke rumahnya, barakallahu fikum, tidak punya hujjah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa qala ta'ala qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan, datangkan bukti jikalau kalian ini orang-orang yang jujur. Fahatil barahin imtithalan li amrillahi azza wa jalla, datangkan olehmu wahai Syekh Muhammad hujjah-hujjah sebagai aplikasi dari firman Allah, perintah Allah azza wa jalla, mendatangkan hujjah. Wali annal uqala la yusallimuna bidda'awil khaliyah minal adillah, karena orang yang berakal tidak akan menerima pengakuan-pengakuan, tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang kosong dari bukti. Iktimadan, bersandarkan kita hal ini kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, barakallahu fikum. Ya, ini gambarannya kalau sampai kita menerima celaan dan tuduhan demikian, khawatir ini kita tidak termasuk uqala. Ya, tidak termasuk orang yang uqala, barakallahu fikum. Saya ambil salah satu contoh sebuah peristiwa yang sangat mengherankan tulab, yang banyak duduk bersama Syekh Muhammad itu belajar, Ustaz Usama, Ustaz Komar, barakallahu fikum, murid-murid dekatnya. Ketika datang membawa persoalan dan permasalahan yang terkait dengan bahasa maaf-maaf, mengambil pondok pesantren, pondok pesantren. Ya, ketika sebelum suluh itu terjadi, dibawalah dengan Ustaz Askari, dengan Ustaz Zul Akmal, dibawa dengan orang-orang yang ashabul masakil dari Ambon, Salahuddin, barakallahu fikum, di sana ada Ustaz Qati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Sementara di sana ada muridnya yang subhanallah dia kenal, dia langsung menerima dari mereka berita bahwa Luqman Ba'adu mengambil pondok pesantren, pondok pesantren. Maaf, maaf, kalau orang berakal mau mengambil pondok pesantren orang, kan ini berbeban di atas beban, tidak masuk akal. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang yang benar-benar punya jiwa mengurus pondok pesantren, bagaimana beratnya mengurus pondok pesantren? Apalagi terkait dengan Jember, antum tahu sendiri biaya hidup yang luar biasa. Coba tanya kepada juru perekonomian yang ada di sana, bagaimana beban mereka berbuat untuk menutupi kekurangan, terus mencaplok, mengambil. Ya Allah, ini tudingan-tuduhan, subhanallah. Orang yang tidak tahu tentang perjalanan, taunya cuma ada saja, taunya cuma ada takbar kelapitan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya ada informasi seperti itu, tentunya Syekh Muhammad dia punya murid yang lain yang dekat dengan dia, seperti Ustaz Usama Mahri, Ustaz Komar Suaidi, mencari informasi. Sama sekali tidak ada. sampai tertulis barakallahu fikum di dalam dalam perjanjian suluh itu mengembalikan pondok pesantren yang sudah diambil sampailah ke majelis Syekh Rabi. Jazakallahu khair. Ketika disebut bahwa hendaklah di antara isi perjanjian Luqman mengembalikan pondok pesantren yang sudah diambil, tidak tahan kita. Afwan Syekh, pondok pesantren mana yang sudah diambil sama Luqman? Apa jawabannya seorang yang katanya ahlul jarrah? Kalau mereka mengatakan demikian, sebutkan kepada kami mana pondok pesantren yang sudah diambil oleh Luqman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu dalam hal yang seperti ini, kalau sekiranya tidak benar yang diucapkan oleh Ustaz Luqman dalam ceritanya, sudah dibantah oleh Askari. Ustaz mengingatkan kepada Syekh Muhammad, mana pondok pesantren kita itu yang jadi persoalan. Barakallahu fikum. Sudah banyak data tentang Zul Akmal yang masuk kepada beliau, Syekh Muhammad ini. Setelah itu ada informasi miring, barakallahu fikum, tentang di sana ada muridnya juga Ustaz Usama Mahri, Ustaz Umar Suaidi. Murid dekat. Beliau tidak mencari informasi yang benar tentang persoalan Indonesia, bagaimana dakwah dari murid-murid beliau. Itu yang benar-benar menyayat hati kita, orang-orang yang ada di Indonesia yang tahu loh. Tapi kan antum tidak mengerti, tidak disampaikan itu semua kepada antum. Barakallahu fikum. Rahiman wa rahimakumullah. Kemudian sampai tim terlibat ikut bareng-bareng memberikan celaan terhadap masyayikh, celaan terhadap asatidah yang ada di Indonesia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa qala Syekh Muhammad, biar kita habiskan kemudian kita tutup. Barakallahu fikum. Oh, masih lumayan banyak. InsyaAllah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Hafizhani wa hafizhakumullah. Alhamdulillah wa jazakumullahu khair. Bagi kami sudah cukup jelas hujah-hujah yang dipaparkan oleh Syekh Rabi. Kebenaran juga telah terang dari kebatilan. Setelah semuanya jelas, lalu bagaimana sikap yang benar bagi kami terhadap para pembela Muhammad bin Hadi, khususnya di negeri kita, semisal Askari dan para pengikutnya. Dan kita tahu sebagaimana mereka yang ta'assub berada di sekitar kita, bahkan kita tinggal bersama mereka di satu ma'ad. Apakah masih aman bagi hati-hati kita untuk duduk bersama mereka? Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau masih ada pintu antum menasihati ikhwanuna, antum ingatkan. Barakallahu fikum. Semoga dia terbuka untuk kembali kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kalau sampai kemudian apa yang kita bacakan ini untuk kemudian mengingatkan bahwa kita sudah diberikan jalan keluar dalam fitnah ini oleh a'immah sunnah di masa sekarang ini, kita tidak percayai dan kita tidak fiqah kepadanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu mungkin kita akan bertanya, lalu anda itu fiqah kepada siapa? Siapa yang anda tiqahi kalau demikian? Anda tiqah terhadap diri anda, siapa anda? Anda tiqah terhadap guru anda, siapa guru anda? Dibanding imam min a'immati sunnah. Anda tiqah, mungkin anda mengatakan Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi sudah menyebutkan ini loh bentuk celaan dia. Dia telah melakukan kezaliman terhadap dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Punya tasarrufat perbuatan. Terus siapa yang anda fikahi kalau begitu? Kalau anda fikah kepada barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Hadi, berarti kan anda tidak fikah kepada Syekh Rabi, kibar ulama termasuk nanti ketika dan baca apa sikap Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna yang kemarin terus dijadikan seolah-olah sebagai saingan bagi Syekh Robi, yang saingan terus barakallahu fikum ketika meledakkan bomnya, astagfirullah, menyebutkan al-haq ya sebagai pukulan telak, lari lagi, berkelok lagi, berkelit lagi, berbagai metode kelicikan kita ketemukan dalam setiap fitnah. Dan kita tahu orang-orang yang seperti ini kemana ujungnya, kemana akhirnya. Maka oleh karena itu, kalau masih teman-teman kita yang ada di sini masih percaya kepada kibar ulama, barakallahu fikum, kita berharap Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya. Tapi kalau sudah tidak percaya lagi kepada upaya besar, alim besar yang telah menyodorkan langkah-langkah keselamatan di dalam ujian dan fitnah ini, kita tidak tahu siapa lagi yang akan dipercayai. Paling-paling dia akan mempercayakan dirinya mampu kemudian melihat, menalar, mampu menilai, mampu berbuat, mampu mencari jalan keluar. Dia akan lebih percaya terhadap dirinya, atau mungkin percaya kepada ustadznya, atau percaya kepada alim yang sekarang ini telah kita sedang kita sebutkan celaan dan cercaannya, barakallahu fikum. Tentu orang yang seperti ini adalah sangat berbahaya pada diri kita dan keberadaannya bersama kita, rahimani wa rahimakumullah. Dan bagi kita, barakallahu fikum, harus memiliki kelapangan dada untuk kemudian mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan karena akan datang fitnah lebih dahsyat lagi. Kita tidak tahu nasib kita, mampukah kita akan bertahan untuk kembali kepada kibar ulama, atau kita pada tahun yang akan datang atau ujian yang akan datang tergerus dan tergeret pula. Nas'alullah salamatal afiyah, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya, barakallahu fikum, dan melindungi kita dari berbagai macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastawa tafaddalu, barakallahu fikum.